Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وَمِنْ وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقُرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Ayat menika nerangaken nalikane Nabi Musa sampun dipun pundhut mantu dening Nabi Syuaib. Nabi Musa termasuk pelarian wonten ing negari Mesir dipun ancam Fir'aun badhe pun pejahi melajar tengene daerah wilayahe Nabi Syu'aib nggih menika negari Madian. Madian niku sak caketipun Yordania. Dugi dalemipun Nabi Syu'aib pingenane ceritane pun kula terangake lajeng dipundhut mantu carane ditari Nabi Musa dipun taros Nabi Syu'aib kagungan putra-putri putri kalih kakak beradik kalih. Nabi Syu'aib mendika, Qala inni uridu an unkihaka ihdabnataya hataini ala an ta'juruni samaniya hijaj. Fa in atsmamta ashram fa min indik. Al-ayah. Musa, aku pengen mundut mantu seliramu, tak jodohake anak putriku, tak persilahake gue milih sing gede ya kena, milih sing cilik ya kena. Tapi janji mahare mas kawine seliramu kudu gelem dadi tukang angon wedhusku 8 tahun. Upama gelem 10 tahun ya malah apik. Aliki wonten masalah kalih. Ayat sing nembe kula waos kala wau tengene Quran surat Al-Qasas juz 20. Maksud kula dudake ayate juse surate kersane sing do kepengin mutolaah murojaah saged kepedak. Surat Al-Qasas juz 20. Niki mulang tengene kita wong nek digawe mantu ora kudu sing gedhe dikek dilakokake mboten. Sing payu sing ndi? Niki carane. Cuma perasaan manusa, perasaan manusa. Niki perasaan. Perasaan manusa nek nuju anake wedok-wedok. Sing gedhe dilangkai sing cilik saake. Nyaake ning ngoten niku keliru. Engko nek sing gedhe dak mlaku-mlaku. Malah saake loro. Iki sampean pikir. Sing gedhe wis umur 20. Sing cilik umur 23. Rene sing cilik wis ditarik. Di lamar wae. Gak entuk mergo sing gedhe durung laku. Nganti umur 30 sing gedhe cih durung ana jodhone. Cih rada member tahun 30, umur 30. Nganti umur 40 cih durung ana sing nglamar. Ha sing cilik kan wis 38. Nganti umur 50 cih gak ana sing nglamar. Sing cilik wis 38. Engko sing gedhe umur 70 durung ana sing lamar, sing cilik sih dak 8 padha ora gelem kabeh ngono. Dadi nyakakeni wong siji ning dak reti nek iku nyakakeni sakake wong loro. Ngene iki sing dal anak wedok-wedok mesti mikir, lah ben mikir wonten aku. Dalile ngono kula duduhi dalile. Teng surat Al-Qasas juz 20. Nabi Syu'aib mulang tengene kita qala inni uridu an ungkihaka ihdabnataya hataini. Wis Musa kowe milio sing gedhe kena sing cilik kena mahare engon wedhus 8 tahun. Akhire Nabi Musa milih sing cilik. Soale seneng sing cilik. Ya diaturake. Angon wedhus nganti 8 tahun. Nek gelem 10 tahun ya malah apik ngono jeng nyang iku. Dadi mahar ku nyang-nyangan panjenengan. Nyang-nyangan. Ya anakmu tak karepno kanggo anakku, kowe njaluk mahar pira ngono. Ya wis mobil. Mobil sing pindhi sing cari mawon murah-murahan. Oh, aduh. Ya mobil. Dadi mahar iku nyang-nyangan. Mulane nek Indonesia aku kepenak ora ana nyang-nyangane. Ana mahar mung 2000 sak bakso ngono. Ya gelem iku. Ya 2000. Ya mlane nek mahar kok aja cilik-cilik aja ngono. Ya sakake. Wong anak kok regane mung 2000. Ah masyaallah. Mosok karo bakso. Iki bakso-bakso Kudus lho. Nek bakso Mekah tuwung cilik 5 real. Nek tuwung gedhe 10 real. Sak realku 2500. Dadi ini 10 real, 20.000. Iku bakso Mekah. Kurang percaya nyacak lu haji. Nek tuwung cilik 5 real. Nek Kudus gak ono bakso rego 20.000 mboten enten niku. Ya mab mahar nggih. Dadi nek ana mahar niku sing digedhekake apa cincin emas, apa gelang emas, apa-apa ngono dadi supaya ana ajine bocahe niki. Sarang pun nikahan lajeng Nabi Musa kepengin tilik keluarga teng Mesir saking Madian melampah dugi Mesir niku liwat Gunung Tur Sinai. Sareng dumugi Gunung Tur Sinai saking arah tengen nek cara melampah nek sangka Madian teng Mesir gununge teng tengen. Nek teko Mesir ing Madian gununge teng arah kiwa. Wana dina hulan ngundang-undang ingsun Allahu ing Musa min janibi turi saking arah Gunung Tur Sinai al-Aimani kang arah tengen wa qurrabna hulan nyedake ingsun ing Musa najia khale berbisik niki sing dimaksud nalika mlampah Nabi Musa badhe dumugi Mesir dalu-dalu tengah dalu peteng dedet ape suluh-suluh gak ana lampune la delalah tengene Gunung Tur Sinai niku wonten semorot padhang banget la Nabi Musa ana perhatosan la iki mbok menapa padhang-padhang iki engko aku iso nyulet kanggo suluh-suluh dalan. Parane sarang dumugi ngriku kepanggen Nabi Musa nampa dawuh saking Allah langsung tanpa malaikat Jibril. Supaya dingerteni. Dawuhe Gusti Allah niku tanpa huruf, tanpa swara. Lates bundi. Angge mboten ngertos wong dereng nate. Ambe jeng nek sing swarga, kita umat Islam teng swarga. Mangke teng rika saged mireng dawuhe Allah bila sautin wala harfin. Maksudnya. Benjing. Mulane kula bola-bali nerangake wong Islam sing rukun senajan omahe dhewe-dhewe sakake nek ora. Nek wis rukun, besok nak swarga kabeh, ngono ku seneng. Besok nak swarga gak ana tukaran. Dalile wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin surat al Hijir juz 14. Surat Al-Hijir juz 14. Besok tak ilangke rasa-rasa mangkel, rasa jengkel sing nongone atine wong Islam nok suwarga rasa mangkel dilangke. Berseduluran komplit berhadap-hadapan. Nok suwarga ora ana pro kontra. Mboten enten. Niki. Lah nek nang donya sering tukaran. Sebabe napa? Sebab nek donya. Nek donya iso tukaran, saged. Malah nek donya gak ana tukaran, muhal. Lho kok wani? Lah Gusti Allah wis sabda rek. Gusti Allah pun sabda, dadi mesti nek donya ana tukaran. Ora ana tukaran, muhal. Wong lagi medun wakul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Adam Hawa meduno. Kowe bakal tukaran. Ngono iku. Sido tukaran tenan anake Mbah Adam sing barep mateni adike barep. Kobil mateni Habil. Patene. Coba sampean pikir cara rasio. Dunia dibagi wong 39 ku wong siji entuk pirang hektar. Kok iso tukaran? Oh, sakit. Tapi kalah sabdo. Kalau saiki nu ana kiai-kiai do tukaran barang niku. Lha kok iso kalah sabdo? Ngono wae. Kersane jenengan iki ayem ngono, ana tukaran. Oh iya, kalah sabdo. Ngono wae. Ora usah dipikir dawa-dawa. Dawuh Quran ku mesti bener, mesti bener ya. Wangsul dateng Nabi Musa. Nabi Musa nyaket. Nah, niki pengangkatan Allah netepake Nabi Musa seliramu tak angkat dadi utusan. Ya Musa, inni anallah la ilaha illa ana. Niki upamane digawe cara Arab. Unine ngono. Tapi nalika Nabi Musa nampi mboten ngoten. Mboten. Samine nek nuju ana dawuh nang Al-Qur'an Gusti Allah ku ning ngersakake apa-apa niku kun ngendika ngono kun fayakunu maka wujud barang niki ampun sampean tampa lomba innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun Gusti Allah nek ngersakake badhe mujudake napa-napa niku Gusti Allah ngendika kun fayakun kun ana sira terus ana niki mboten ateges Gusti Allah anggen mujudake kun ngono nggih wedhus kun ana kodhok kun kun kun kun malah kun kun terus niku lho mboten ngoten Quran ku kalam ibarat itu disesuaikake karo sing nampa rene sing nampa manusa nek rak dicontoni rak paham dadi Gusti Allah gawe apa-apa ku carane padha karo kowe nek mikung ngono tak wis dadi. Oh aku gawe ngono tak dadi. Sampeyan nek ngomong ora ngoten. Oh tak dadi ora usah kesuwen. Sangka cepete. Tapi mboten ati geus Gusti Allah leren ngendika kun mboten usah mboten ana. Oh iki mangke kersane saged paham. Nah. Sareng pun Nabi Musa ngusulake Gusti rene kula sampan dadosake utusan. Kula usul Gusti. Piye? Kakang kula Harun sampan angkat. Kersane mangke kula dakwah ring Firaun iki wonten kancane. Kula nek ngomong kirang fasih, kirang lancar. Nek Kang Mas kula Harun niku lancar. Gusti Allah dawuh, Kangamu Harun wis tak angkat bareng kowe iki. Kangamu nak Mesir, kowe nak ngene gunung Tersena iki, tapi pengangkatane bareng. Nah, niki diterangake. Wa wahabna lan maringi ingsun lahu marang Nabi Musa mir rahmati saking nikmat ingsun. Tak paringi akhahu ing dulure, iku kakange Harun rupane Nabi Harun. Nabi Yahale dadi Nabi. Nabi Harun dadi no Nabi. Diterangake teng tafsir Sawi Nabi Harun kangane Nabi Musa. Terpaute kace setahun wakila petang tahun. Antarane Nabi Musa karo Nabi Harun diterangake wakana asan naminhu bisanatin wakila bi arba'i sinin kacek setahun wakilah cacek petang tahun. Nek ono keterangan ngeten iki sampean waca karo pisan, ampun sampean pilih ampun. Lho cacek setahun, sing cilik cacek petang tahun, sing bener sing ndi? Sampean jawab, sing cocok. Lah sing cocok sing ndi? Sampean ajeng takon sinten? Wong kula mboten meningi, sampean mboten meningi. Niki carane. Nek padha karo winginane keterangan kula nalika perang Uhud rampung, Pak Lek Hamzah diroceh-roceh karo wong kafir sing namine Wahsy. Niki Pak Lek Hamzah kalih Kanjeng Nabi niku terpaut kacek rong taun. Keterangan tengene tafsir Sawi. Wa nazala lamma kutila Hamzatu wa musila bihi. Nalika nasid paman Hamzah dipejahi, diroceh-roceh, Kanjeng Nabi sempat bersumpah demi Allah sebab Pak Lekku Hamzah diroceh-roceh kaya ngene aku mesti balas 70 weluk-weluke wong kafir tak roceh-roceh kaya ngene. Nembe saantawis malaikat Jibril mandap wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin. Surat An-Nahl juz 24. Nek kowe mbales ya mbales. Ning setimpal wong diroceh-roceh siji kok mbales 70. Ya ora pas. Nek gelem sabar luwe apik. Wong ngeten iki kedah dipahami bales niku mboten wajib. Kowe nek gelem sabar luwe apik. Niki badane perang Uhud, mboten kok saderenge perang, badane perang. Akhire Jeneng Nabi lajeng berdoa. Gusti kula badhe sabar. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masyarakat panjenengan paringi pitedah jalaran do mboten ngertos. Lho niku sing do mateni Hamzah masuk Islam kabeh. Lho niku diterangake Hamzah niku ammu Rasulillah. Niki tengene tafsir Sawi juz 2 halaman 310. Halaman 310. Pak Hamzah niku pak li'e jeneng Nabi. Lho kok iso? Wa Hamzatu ammu Rasulillah wa akhuhu minar radha, dulur pasusun. Wa qaribu minal asih hubungan hibune. Wa kana lan ana sapa Hamzah asanna iku luwih tuwa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinimbang Kanjeng Nabi bisa nataini. Kacek rong tahun. Jadi Hamzah kalian Jeneng Nabi kacek rong tahun. Adeng Hamzah karo bapak Jeneng Nabi tu wanti ya jelas tu bapak Jeneng Nabi masuk wong rong tahun dua anak kak dah ono. Kanjeng Nabi diputra ake saking bapak Abdullah. Niku Abdullah nembe umur 18 tahun. Terus kapundhut Kanjeng Nabi senok kandungane Bu Aminah. Niki keterangan Sawi halaman 310. Tapi nongone kitab An-Nasabus Syarif dipun terangake Qala Ibnu Ishaq. Nah. Abdullah bin Abdul Muthalib walidur Rasul wa huwa asgharu auladi Abdul Muthalib. Paling cilik. Berarti Abdullah bapak Kanjeng Nabi tuwa Hamzah. Niki keterangan Qala Ibnu Ishaq jarine Ibnu Ishaq. Tapi nek ana tafsir Sawi tuwa Abdullah. Lho nek ana ngene iki supaya diwaca karo. Nah. Akhire ceritane malah garwane Hamzah namine Zainab di garwa Kanjeng Nabi. Lho niku cerita. Lah kok cerita? Ora menangi ku. Ora menangi cerita, ora gelem diceritakno ya mulih ra. Pancen cerita padha critane. Dados Nabi Harun kakange Nabi Musa. Jelas kakange jelas. Cuma terpaute ana sing muni setahun, ana sing muni rong taun. Terus Nabi Musa langsung ke Mesir ngadepi Fir'aun niku ngajak kangane. Ngajak kangane. Keterangane ngadepi Fir'aun benjing tengene surat Toha insyaallah. Bodalas tengriki mandek. Ganti Walkur lan nyeritakno sira Muhammad fil kitabi ing dalam Quran iki Ismailah ing ceritane Ismail. Dados tengene Quran kejawi nerangake hukum-hukum nerangake manakib niku. Manakib niku bahasa Arab nggih. Manakib jamak taksir sewot muntahajumu. Riwayat hidup cara arepe manakib. Lah manakib iku diwaca. Kanggone diwaca. Kados ngeten iki diwaos. Malah jeneng Nabi diperintah critakno Muhammad. Nah, riwayate kadang nek Quran singkat, kadang panjang. Lah Ismail ku innahu satemene Nabi Ismail kana shodiqal wa'di ono sapa Ismail ku temen janji. Wa kana lan ono sapa Ismail rasulan niku rasul nabi ya sing dadi nabi. Nabi Ismail niku putra Nabi Ibrahim. Ceritane Nabi Ibrahim kagungan garwa kali sing terkenal niki. Sing siji sing dikit namine Saroh. Sin alif ra ta bundel. Sing nomor loro Hajar. Ha alif jim ra. Sing istri Saroh diparingi putra Ishak. Sing siti Hajar diparingi putra Ismail. Kados ngeten iki lho. Keterangan sing populer. Sing disembelih dinggo kurban Nabi Ibrahim ku Ismail apa Ishak? Sing populer Nabi Ismail. Nabi Ismail sing diperagat Nabi Ibrahim nalika dinggo kurban. Tapi wonten hadis ingkang kuat sing dinggo kurban ora Ismail, Ishak. Oh, ana khilaf ngeten iki. Maka sampean persani tengene tafsir sawi. Tengene falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sak teruse. Maka sampean pelajari. Wa imma Ismail wa imma Ishak. Tapi sing populer Ismail. Nah, ngoten niku sampean nerangake Ismail kenging ana ceritane. Nah, ateng iki Ismail niku tiyang sing temen nek janji iku temen. Wa'adan cara kudus e. Nek wa'adan karo wong ora tau ngapusi. Diterangke tengene Quran. Wa'adan karo kanca nunggu nene siji tempat. Kancane ora moro-moro nganti telung dina telung bengi. Nabi Ismail tetep teng riku. Niki nek kula njenengan mboten betah. Apa kok telung dina telung bengi ngapusi wis malah wis ora nepati janji malah ngarani wonge ngapusi jaiku ngono iku. Iki pancen abot, janji ku abot. Niku Nabi Ismail nenggo nganti telung dina telung bengi. Keterangan ngeten iki tengene tafsir Jalalain lho ngoten ngantos kepethuk tiange ngoten niku mboten kok lajeng nguring-nguring mati suwi lha apa dah kowe aku ngati kesel mboten ngono padahal kula nate resayan tulisane iku badhe zuhur tak tulis nang zuhur Lah kula jam 1 niku pun kelambenan. Kula enteni nganti asar. Asar jane terus aku salat asar, tak enteni nganti sak jam jam 4. Ora moro-moro, wis tak copot nang 3 jam niku, 3 jam nek ngarep lawange kesel niku. Lah ibu, mlane nek durung diparani kok ora sak klamben ngomong ae. Engge kula jareke ibu wong dhek nyakene aku re. Besok nek resene kok aja ngono aja klambenan dikit tah marene. Ngono ibunya nate petang jam niku. Kesel Nabi Ismail mboten 3 dina. Innahu kana shadiqal wa'd. Nek kula mboten saged ora sanggup apa semayan kok 3 dina. Moh. Wong kula lah iki niku semayan telat sak jam ngoten kesel kok. Mun kesel sak jam niku. Anu kadang-kadang ya anu nyun sewu niki ora ditelat. Wonten apa? Macet. Oh nggih mboten apa-apa. Kula ngaten niku ben wonge bungah. Orang salam di macet aku mah wala sak ini rak mau kaget wong digawe kuling toto masakan kursi wong untek akeh ndung kene namung krana kesalahan sithik ndung mah teko sak akeh. Nah niki dituntuni Nabi Ismail shodiqal wa'di wong sing temen nek janji ora tau ninggalake. Ya Rasul ya Nabi. Nabi Ismail niki padha-padha putrane Nabi Ibrahim dijodohake karo wong Yaman jangka pantan Jurhum. Nabi Ismail ditugas dening Allah dadi utusan mimpin Saudi Arabia, mimpin wong Mekah. Lah sing Nabi Ibrahim nak ngene Syam Palestin ngene Syam sing Nabi Ismail nak ngene Mekah. Syariate Nabi Ismail padha karo syariate Nabi Ibrahim. Padha. Wa kana lan ono sapa Nabi Ismail ya'muru iku perintah sapa Nabi Ismail ahlahu ing kaume, ahlahu kaum. Bis sholati kelawan sholat wa zakati zakat podo cuma sholate benten karo sholate sakniki jaman riyen niku sholat niku kadang-kadang sedina setunggal tok subuh tok ana sing asar tok kaya syariate Nabi Sulaiman ana sing duhur tok maghrib tok ana isya tok niku. Ana syariat Kanjeng Nabi gangsa zuhur, asar, maghrib, isya lan subuh niki. Zakate ana zakat tapi durung karoan padha zakate. Wa kana inda rabbih mardiya lan ono sapa Nabi Ismail ana ing ngarsane pangeran mardiyan iku wong sing diridani. Nek wis diridani dening Allah, mesti kepenak, pasti. Oh niki lho. Tiang urip diridani Allah, pasti kepenak, pasti. Mulane nek berdoa niku, Ilahi anta maqsudi wa ridho kama telupi nyuwun ridane. Kanjeng Nabi mulang. Nek wis diridani Allah, apa maneh didokok swarga? Pun wangsal-wangsal kula terangake. Apa maneh didokok swarga? Didokok neraka nek diridani Allah penak. Ana dalile, ana. Dalile malaikat Malik. Oh, ana dalile zaman piye? Iya re. Apa mbantah piye? Malaikat Malik niku malaikat sing ditugas Allah nang neraka. Senenge rak mekakat niku. Kabang mboten. Engko abang ya lucu. Engko napi do mlayu kabeh lho narapi dana. Di malaikat Malik nak neraka. Mboten kabang mboten. Kok kira-kira niki namung kira-kira malaikat Malik dijak gentenan karo malaikat Ridwan sing Joko Suwarga lek-lek apa wan gentenan moh mesti moh nek sebabnya apa nek suwarga dak ana keprukane oh neraka kan ana ngepruki dal niki carane suwarga nunggone tok wonge do rukun kabeh ku ya nek rukun kabeh kurang seneng nek ana sing geger seneng ya ya mlane nek ana geger-geger aku seneng sebabnya nek rapat iku iso rada suwe apa upamane ya rukun kabeh iki kok sing dadi pimpinan sapa anu Zed nggih Zed duwok wis dadi bar muktamar dong sak jam wis rampung lho ate nek geger ana Zed ana Umar geger seneng niku dadi rada suwe engko nek ana geger lho terus rada mundur waktune kan nek cara pemerintah bayarane kan mundak lho mundak niki niki maksud kula ndoten napa-napa ben kersane nek sampean nanti nek ana geger iku pancen kalah sabdo ngoten lho maksude ya. Wadkur lan nyeritana sira Muhammad fil kitab nangone Quran iki Idris ing ceritane Nabi Idris ganti. Nabi Idris niku putune Mbah Adam. Idris bin Syes bin Adam. Nah. Ane Nabi Nuh karo Nabi Idris buyut. Nabi Nuh bapake namine Lamku. Bapake mbae namine Mutawasslih. Nah, buyute namine Idris. Dadi Nabi Nuh bin Lamku Lam Mim Kam bin Mutawasslih. Mim Ta Wau Shin Lam Kho Mutawasslih bin Idris. Dadi Nabi Nuh nek karo Mbah Adam buyute canggah. Buyute canggah. Kacake wis ana 1000 taun. Lah iki nyeritakno Nabi Idris. Nabi Idris niku buyute Nabi Nuh. Innahu satamene Nabi Idris kana kono sapa Nabi Idris siddiqan wong sing temen banget Nabi antur Khalid dadi nabi. Wa rafa'nahu lan ngangkat munggahke ingsun en Idris makanan aliya ing panggonan kang luhur. Iki Qur'ane ming nerangno Nabi Idris dirafa' diunggahne panggonan sing luhur ngono tok. Lho ngaten iki critane hadise macem-macem. Diceritakake Nabi Idris dirafa niku napa? Ah, critane. Lah critane iki model-model antarane critane. Nabi Idris nganti disebut Idris niku sangat rajin lemaos kitab. Piyambake nampi suhuf nganti 30 lampiran suhuf niku senengane deres. Lah ngamal ngibadahe Nabi Idris niku luar biasa. Nganti malaikat sing bagian no nyateti ngamale niku gumun. Ngamale Nabi Idris nek didu karo wong sak donya jamane Nabi Idris imbang ngamale wong siji. Aku nganti ana malaikat sing gumun termasuk malaikat Azrail gumun. Saking gumune nyuwun izin dhateng Allah. Niki siji cerita teng ene tafsir Sawi halaman 39. Halaman 39. Juz 3. Barang malaikat Azrail tertarik nyuwun izin ya Allah Gusti kula kepengin kepanggih Idris. Dijini lajeng sowan Nabi Idris macak menusa. Nabi Idris mboten ngerti nek malaikat. Lah Nabi Idris ku nek poso-poso taunan. Taunan. Poso niku wae poso taunan, poso Nabi Idris. Ana poso sing sedina muka, posone Nabi Daud. Nek Kanjeng Nabi Senin Kemis, lah dhewe-dhewe ne. pas buka. Tamune dijak daharan. Emoh. Nganti telung bengi jak buka, gak gelem. Lajeng kono. Nabi Idris bingung, sampeyan iki sinten sih? Kula niki malaikat pencabut nyawa. Kula nyuwun izin pangeran sowan jenengan kepengin ngerti sing jenengane Idris niku sinten. Ha kepanggih jenengan. Oh. Lajeng wonten maksud napa? Ha nggih kepengin kepethuk. Ha nek sampean riki pun kepethuk kula nggih kepengin ning anu mun jasane jenengan. Lho, jenengan butuh napa kali kula? Ngeten. Wis kadung dadi sedulur apik. Kula sampean pejahi. Tapi sedilok wae korban pecah uripno. Sampean niku ngoten. Nggih, nggih. Nah, lajeng dijabut nyawane Nabi Idris. Badane sedo terus diterapke maneh urip maneh. Sampun cekap. Nggih. Tapi kula wonten kepengin maneh. Napa? Kula sampan jak nginggil teng langit. Kula niki kepengin reti neraka, swarga. Sampan wis kadung kanca apik kok. Sida dijaring neraka. Pamitan karo malaikat Malik sing jaga neraka, kepengin dibukakno lawang neraka. Dibukakno. Sarang pun gantos. Saniki kula petukke malaikat ridwan. Ndake Nabi Idris sedung ngentol iki cara Jawa kudus ngentol. Petukke malaikat ridwan. Kepethuk salam-salaman terus mlebu swarga. Sarang pun tuki swarga, monggo kuwatir medal mboten. Loh, kok mboten? Loh, Gusti Allah pun ngendika. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Angger wong mesti ngrasakno mati. Kula pun sampeyan jampun. Lah yo mangsul mboten. Mboten mangsul. Gusti Allah pun dhaku wa in minkum illa waridha. Wong mesti ngliwati neraka. Kula nggih pun nginceng neraka wau. Ah, terus ya. Niki teng swarga. Gusti Allah pun dawuh nek wis nang swarga, wa ma hum min habi mukhrajin. Nek swarga dak oleh metu, dak usah. Lho, niki dawuh Gusti Allah. Rene Gusti Allah wis dawuh ngoten, wa ma hum min habi mukhrajin, walastu akhraj. Belum mboten bermedal. Medal niki ngono mboten. Mboten. Bandulan karo wit-witan. Saman medal mboten. Akhire ana malaikat sing bagian pemutus hukum. Dateng riku tanpa izin saking Allah wis jarno kawulaku Idris wis benok swarga. Niki malaikat kalah. Kalah debat terus akhire putusan nok swarga. Ah ceritane nek nuju rino nok ngene langit sapapat Nabi Idris. Anak dalu istirahat nak suaraku. Wah, dah apa dek mati kalau ni cerita. Nih cerita. Nah, kata sekolah jenengan nak istirahat anak omah. Jadi kadang-kadang nasi ni, kadang-kadang tak nasi ni. Nabi Idris istirahat eh teng suaraku. Tapi dinas nongol langit sapapat. Amuloh dengan tiga ke. Nabi sing niki ngantos niki sing urip teng langit kalih teng bumi kalih. Sing teng langit kalih siji Nabi Isa. Nabi Isa teng langit sap kalih. Nomor loro Nabi Idris teng langit sap sekawan. Lah sing urip nang bumi tasih kalih Nabi Ilyas kalih Nabi Khadir. Nabi Ilyas kare Nabi Khadir niku saben setahun kepethuk pisan nek ngene Khidir Ismail. Nek kepethuk teng riku niku saling pesen-pesenan, maca bismillah,